saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Wa qad sa'ala at-tabi'iyyul jalilu Aunubnu Abdullah zaujata Abi Darda as-Sugra, ma kana afdalu ibadati Abi Darda? Qalat at-tafakkur wal i'tibar. Seorang tabi'in yang bernama Aun ibn Abdullah bertanya kepada istri dari Abu Darda, ibadah apakah yang paling afdol, yang paling utama yang dikerjakan oleh seorang Abu Darda? Maka istrinya menjawab, at-tafakkur wal i'tibar, bertafakkur dan mengambil pelajaran, i'tibar. Masya Allah, ibadah yang paling mulia ternyata menurut Abu Darda, atau paling tidak yang dilakukan oleh Abu Darda adalah tafakkur. Tentu bukan hanya sebatas pemikiran yang tidak menghasilkan ibadah, tapi at-tafakkur yang menghasilkan makin tunduknya seorang hamba kepada Allah, dan mengambil pelajaran dari apa yang tercantum di dalam Al-Quran, baik berupa kisah-kisah umat terdahulu beserta nabi-nabinya, atau pelajaran dari azab yang menimpa sebuah kaum, atas dasar apa mereka ditimpa azab dan musibah. Allaqa Mis'ar ibn Kidam ala hadzal jawab qailan wa kana minal ladina utul ilm. Seorang tabi'in juga, Mis'ar ibn Kidam, menta'liq atau memberikan komentar atas jawaban dari istri Abu Darda, wa kana minal ladina utul ilm, dan beliau yaitu Abu Darda termasuk orang yang diberikan ilmu. Wa li 'aysh Abi Darda ma'a hadhihi al-'ibadah nuqilat anhu al-kathir min al-hikam wal maqulat al-mubarakah. Dan kehidupan Abu Darda dengan ibadah ini, yaitu tafakkur, muncullah atau dinukillah hikam, jama dari hikmah, yaitu kalimat-kalimat bijak, dan ucapan-ucapan al-mubarakah yang penuh keberkahan. Wallati natafayya'u dhilalaha mundu thalathati majalis min majalisi wa'adhihi. Dan yang kita dari kemarin sudah berpindah-pindah dari satu majelis nasihatnya kepada majelis-majelis berikutnya. Artinya, dari hasil tafakkur beliau, Abu Darda, kita sudah cukup lama dalam majelis nasihat-nasihat beliau. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.